Panama. Yang request tembang bisa kumpul-kumpul sini bos. Ikhlasnya hati seringkali disalah arti. Tulusnya cinta tiada pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini. Paling buka bila saling bertatap mata. Sekolah kita tiada pernah saling meminta. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir I'm Laskar Buana. Terima kasih banyak buat bos-bos awerku.